Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida amma ba'd. Wal mansubu nahwu akramani wa akramana wa akramaka wa akramaki wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Qawluhu wal mansubu ila akhir ay anna ad-dhamira al-muttasila al-mansuba mahallan lahu aydan 12 dhamiran. Ithnani lil mutakallimi wa khamsatu lil mukhatabi bita'biri ahwa bi'tibari ahwalihi wa khamsatun lil ghaibi kadhalika wa hiya akramani falya'u dhamirun muttasilun barizun lil mutakallimi wahdahu mudhakkaran kana aw mu'annathan wa akramana bi fathil mimi wa na dhamirun muttasilun barizun lil mutakallimi ma'a ghairihi aw al mu'azzami nafsihi wa akrama nafsahu fa'il dari awil mu'azzim nafsah mu'azzim nafsahu wa akramaka bi fathil kafi wa huwa dhamirun muttasilun barizun lil mudhakkari wa akramaki bi kasriha lil muannathatil mukhatabati wa akramakuma bi dhammiha lil muthanna al mukhatabi mudhakkaran kana aw muannathan wal mimu lil imadi wal alifu lit tasniyati wa akramakum bi dhammiha li jam'i adh-dhukuri al mukhatabi طبينا والميم علامات جمع الذكور المخاطب والميم علامات جمع والميم علامات جمع الذكور المخاطبين وأقرم كنا بضمها لجمع الإناث المخاطبات والنون المشددة علامات جمع الإناث المخاطبات وأقرمه فالهاء ضمير متصل بارز للمذكر الغائب. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ya, kata musannif di sini wal mansub, ya, yaitu domir muttasil yang mansub. Nahu akramani, jelas di sini ya. Akrama fil madi, fa'il domir mustatir huwa. Nun wiqayah, ya-nya itu domir muttasil mabni ala sukun fi madi nasbin maf'ulun bih dari akrama. Ia memuliakanku. Akramana demikian juga. Dia mabni ala sukun. Akramaka, taib. Domir mukhatab mabni ala alfat. Domir muttasil Fimalinas bin akramaki mabni ala kasar Fimalinas bin maf'ulun bih. Akramakuma, akramakum, akramakunna, akramahu. Ini sama semua sebagai maf'ulun bih semua. Akramaha, akramahuma, akramahum, akramahunna. Ini sama ya. Wa qawlu wal mansub ila akhir ay anna domiro al muttasila, itu domir muttasil yang mansub. Ya, mahallan lahu aidan isna asyara domiran. Dia juga memiliki 12 mahal, 12 tempat, 12 posisi. Ini 2 di mutakalim, 5 di mukhatab, ya, bi'tibari ahwalihi sesuai dengan tinjauan kondisinya, dan 5 untuk gaib. Demikian pula ya, contoh akramani dan ya di domir mutasil baris lil mutakalim wahdah, baik mudzakkar atau muannas. Akramana dengan difatahkan mim, nah itu domir muttasil baris lil mutakallim ma'a ghairihi au al mu'azzim nafsah. Mu'azzim nafsah, paham ya? Yang mengagungkan diri sendiri. Padahal dia sendiri, namun pakai nahnu. Nah, ya, kami, kita. Akramaka dengan dipatahkan kaf, dia domir muttasil baris lil mudzakkar. Ya, kalau akramaki kasra di kasriha lil mu'annas al mukhatabah. Ia memuliakan kamu, perempuan. Akramakuma, ia memulihkan kalian berdua dengan domah, ya, untuk musanna, mukhatab, mudzakkar atau muannas, dan mimnya itu lil imad, ya untuk ya, bersandar, dan alifnya lit tasniyah. Ya, karena kalau wa akromaku terus ada alif tasniyah sulit. Nah, pakai bantuan huruf mim lil imad. Akromakunna dengan domahkan itu untuk menunjukkan jamak inas mukhatabat. Oh ya, orang kedua, dan nun musyaddadah itu tanda jadi jamak inas yang mukhatabat. Akromahu haknya itu domir mutasil baris ilmu zakar al-ghaib. Lanjut Fakhruddin. Wa akramaha fal ha'u kadzalika lil muannatsatil ghaibati wa akramahuma bi dammiha lil muthanna al ghaibi mudzakkaran kana aw muannatsan wal mimu lil imadi wal alifu lit tasniyati wa akramahum bi dammiha li jam'iz dzukuril ghaibina wal mimu alamatu jam'i jam'ihim. Ini enggak perlu terjemahin ya, wadih ya. Terus wa akramahunna bi dammiha li jam'il inatsil ghaibati wa nunu al musyaddadatu alamatu jam'ihinna. Tanbihun ulima mimma taqaddama annal kafa wal ha'a fil jam'i fil jami'i huma ad-dhamirani wa la yaqa'ani illa fi mawdi'i mawadi'a fi mawdi'i nasbin fi mawdi'i nasbin aw khafdin. Ah, khafdin. Taib. Tanbihun. Ulima mimma taqaddama, berarti diketahui dari yang lalu bahwasanya kaf dan ha, akramaka, akramahu, akramaha itu fil jami, pada contoh itu keduanya adalah domir. Kafnya dan haknya. Ya. Wala yaqani illa fi mawdi'i nasbin. Keduanya tidaklah melainkan di posisi nasab au khafdin. Nah, al-muttasil al-mansub huwa alladhi yakunu maf'ulan bih. Nah, ini kama zakara al-musannifu fil amsilah. Amma fi mawdi'il khafad al-muttasil al-majrur huwa alladhi ittasala bihi harful jar au yakunu mudafan ilaih. Nah, kalau yang dia bersambung dengan harful jar apa? Lahu, laka, lakum gitu. Ya. Li, lana, taib. Nah, kalau mudah menilai siapa? Ya, gula muka, kita buka, kita buhu, hakada. Wadih? Ya, taib. Wal majruru kal mansub illa idha annahu idha dakhala alaihi amilul jar tamayyaza bihi nahu marrabi wa marrabina ila akhirihi. Tayy barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya, domir muttasil yang majrur kal mansub, dia seperti mansub yang tadi bersambung dengan amilnya. Illa annahu idza dakhala alaihi amil jar. Namun kalau yang domir muttasil yang majrur ini, jika dia kemasukan amil jar, huruf-huruf jar, tamayyaza bihi, ya, yang membedakannya nanti. Atau dia menjadi mudhofun ilaih, kemasukan amil jar yaitu mudhof atau idofah. Nahu marrabi, marrabina, marrabika ila akhirih. Laka, lakuma dan seterusnya. Pokoknya muttasil yang majrur huwa alladhi ittasala bihi harful jar au yakunu mudhofan ilaih. Kalau ittasala atau idakhala alaihi harful jar, lahu, li, laka, lakuma, lakunna dan seterusnya. Mudhof gampang. Kita abi, kita buka, kita bukum, kita buhu, kita buha dan seterusnya. Enam. Ya, baca berikutnya. Siapa? Si ini Rizki. Fadal ya Rizki. قوله والمجرور كالمنسوب إلى الآخر أي أن الضمير المتصل المجرور المجرور محلا المجرور محلا له أيضا 12 ضميرا. طيب itu perhatikan Rizki, ضمير اسم أن متصل تابعnya sebagai apa berarti? نعم ya, nah. Majrur sama. ya, mahalan lahu. Aidon yang mahalan, mahalan apa irabnya mahalan? Ya. Mahalan lahu aidon isna asyara domiron. Nanti khobarnya lahu jar majur. Aidon isna asyara domiron. Ya. Lahu aidon isna asyara. Nah, isna asyara ini sebagai mubtada. Lahu khobar. Domiron tamyiz. Mahalan berarti irabnya apa? Hal. Posisi domir mutasil yang majrur posisinya juga memiliki 12 domir. Gitu. Terus isnana lil mutakallimi. Isnani. Isnani lil mutakallimi. Ah, dua untuk mutakallim berarti, ya. Kita kita buka, kita buhu lana lak, lana lak li. Begitu. Terus wa khamsatun lil mukhatabi bi'tibari ahwalihi. Ah, mukhatab lima untuk mukhatab bi'tibari ahwalihi. Ya, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Terus wa khamsatun lil ghaibi kadzalika. Taib. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Terus 'ala tafsilis sabiqi fil mansubi. Taib, berdasarkan perincian sebelumnya di pada mansub. Dan gampang ini. Terus li'anna ad-dhamira fihima wahidun wa huwal kafu awil ha'u. Baik, karena domir di situ cuma satu, kaf dan ha aja. Terus illa annahu yufarriqu bainahuma bil 'amali. Ah, bil 'amili. Bil 'amili. Ah, namun dia dibedakan berdasarkan amilnya aja. Nah, amil jar itu cuma dua. Huruf jar atau idofah. Udah gitu aja. Terus fa'in taqaddamahuma 'amilu nasbin kana fi mahalli nasbin kama taqaddama. Taib, kalau dia kemasukan amil nasab berarti keduanya fi mahalli nasab sebagaimana sebelumnya. Tadi akromaka, akromahu. Ya, terus wa in taqaddamahu huma taqaddamahuma 'amilu khabdin wa huwal harfu awil mudafu kana fi mahalli khabdin kana itu kana fi mahalli khabdin. Nah, kalau dia kemasukan amil khabd yaitu huruf jar dan mudaf berarti keduanya ha dan kaf tadi nanti fi mahalli khabdin. Gampang ini ya. Ya, kemasukan amil khabd jar lahu laka. Mudaf kitabuhu kitabuka. Gampang ini. Terus misalul harfi qauluka Zaidun marrabi wa marrabina. Zaidun marrabi, Zaid melewatiku. Terus wa marrabina wa marrabika wa marrabiki wa marrabikuma wa marrabikum wa marrabikunna wa marrabihi wa marrabiha wa marrabihima wa marrabihim wa marrabihinna wa misalul mudafi qauluka jaa gulami. Baik, gulami ini fa'il dari jaa. Tanda marfu, tanda rofanya domah mukaddar. Syahidnya di sini mana? Ya mutakalim di situ. Ya, ya mutakalim. Berarti amilnya apa? Mudaf. Terus wa gulamuna. Baik, gulamuna ini dia mudaf nilainya. Terus wa gulamuka, wa gulamuki, wa gulamukuma, wa gulamukum, wa gulamukunna, wa gulamuhu, wa gulamuha, wa gulamuhuma, wa gulamuhum, wa gulamuhunna. Baik, wadih ya. Jelas ya? Gampang kan? Baik. Ya. Wa in qasimu al munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Nah, berikutnya domir munfasil. Munfasil terbagi menjadi dua, marfu dan mansub. Ya, enggak ada yang majrur. Domir munfasil bagi menjadi dua, marfu dan mansub. Taib. Ya, yan qasimu al munfasilu ila qismain. Ya, al ya, wal al marfu munfasil al marfu wa majrur mansub. Ya. Fal marfu isna asyrah. Kalau yang marfu 12. Isna asyrah kalimatan 12 kata. Ana nahnu. Berarti kalau marfu-nya gimana tuh? Ya jadi mubtada dia. Ana qaimun, nahnu qaimuna, anta qaim. ya, anta qaimun, anti qaimatun, ya, dan seterusnya. Jadi mubtada dia berarti. Ya. Jadi mubtada. Baik. Ya, fa kullu min hadhihi dhamair idza waqa'a fi awal al-kalam fa huwa mubtada'un. Ya. Wadih. Ya. Wadih ini antuma, antuma, antuna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Ya. Wa kullu wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada'un. Hada wadih. Ya, wadih ini jelas sekali. Ya, nahu ana rabbukum, ana mubtada. Baik. Ananya domir mubtada. Kalau mau dirinci, ana domir baris munfasil bi mahli raf'in mubtada. Ya. Nahnu awarisu, nahnul warisun sama. Nahnu domir baris munfasil bi mahli raf'in mubtada. Anta maulana sama. Ya. Ya. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, huwa mubtada juga. Baik. Ya. Terkadang juga selain marfu'nya sebagai mubtada, qad yakunu aidan fa'ilan wa naibal fa'il. Terkadang bisa jadi fa'il atau naibul fa'il. Ya, pada bab mustasna atau bab mustasna, maqama illa ana. Kan i'rab seperti ini yang mustasnanya apa namanya? Ya, naqis dan dia enggak tam tapi naqis dan manfi. Berarti ala hasabil awamil, ya. Maqama illa anta, maqama illa ana. Ya, maka ana domir baris munfasil mabni ala sukun bi mahalli raf'in fa'il. Begitu. Nah, ini kalau sebagai fa'il. Kalau naibul fa'il, madu riba illa anta. Berarti anta domir baris munfasil mabni ala suku mabni ala al-fat fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Gampang ini ya. Johar, baca Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu ila marfu'in wa mansubin ay anna ad-dhamira al-munfasila qismani faqat. Dua aja. Dhamir munfasil dua aja. Terus marfu'ul mahalli wa mansubuhu wa la yakunu minhu majrurun. Baik, enggak ada yang majrur. Wa la yakunu minhu majrurun. Lihat itu. Di footnote qala al-Hashimi fi kitabihi al-Qawaidul Asasiyah tanbihun ad-dhamir al-munfasil la yakunu fi mahalli jarrin aslan. Tanbih, dhamir munfasil ya, dia enggak ada, dia tidak terdapat fi mahalli jarrin sama sekali. Amanahu ma ana ka anta, ka anta. Kan ada huruf kaf, kaf jar ya. Kaf jar, kaf tasbih. Wala anta ka ana. Ini fakhilaful asli. Ini menyelisih hukum asal. Ya. Ini menyelisih hukum asal. Faqat wudi'a ad-dhamiru raf'i maudi'a ad-dhamiru jar bin niyabati. Nah, takhrijnya gimana? Berarti takhrijnya dhamir rafa itu ditempatkan pada tempat dhamir jar dengan niyabah. Ya, ini khilaful asal. Aslinya dia dhamir rafa. Ya, terus lanjut. Qawluhu fal marfu'u ila akhir ay anna ad-dhamira al-munfasila 12 dhamiran qad dhamiril muttasili ithnani lil mutakallimi wa khamsatun lil mukhatabi bi i'tibari ahwalihi wa khamsatun lil ghaibi kadhalik. Baik, hadha la yahtaj ila al-i'adah. Ya, qad buyina, udah dijelasin ya, enggak butuh lagi pengulangan ini ya. Terus wa hiya ana lil mutakallimi wahdahu mudzakkaran kana aw muannatsan wa nahnu lil mutakallimi alladhi ma'ahu ghayruhu awil mu'azzami nafsahu wa anta bi fathi at-ta'i lil mufradi al mudzakkari al mukhatabi wa anti bi kasriha lil mufradati al muannatsati al mukhatabati wa antuma bi dhammiha lil musanna al mukhatabi mutlaqan wal mimu harfu imadin wal alifu harfu dalin ala tasniyati. Harfun dalun. Harfun dalun ala tasniyati. Wa antum bidhammiha li jam'i dhukuri al mukhatabina. Wal mimu alamatul jam'i. Wa antunna بضمها لجمع الإناث المخاطبات، والنون المشددة علامة جمع الإناث، وهو للمفرد الغائب، وهي للمفردة الغائبة، وهما للمثنى الغائب مطلقا، وهم لجمع الذكور الغائبين، وهن بالنون المشددة لجمع الإناث الغائبات. نعم، قد بوينا يا إخوة. طيب استمر. تنبيه المختار أن الضمير في أنا وأنت إلى أنتن هو أن فقط. طيب وأن فقط المختار yang pendapat yang dipilih pada domir ana, anta, dan sampai antunna itu domirnya hanya an saja. Adapun ana ala alif terus wal alifu zaidatun libayanil harakati. Nah, pada ana alifnya itu zaidah aja untuk menjelaskan harokat fathah di nun. Nah, hasilnya an aja. Terus watta'u harfu khitamin. Nah, anta taknya itu harfu khitab. Terus waliwahikiha ditabi waliwahikuha ditabiyin walawahikuha. Walawahikuha lawahik jamak dari lahik dan yang mengikutinya, anta, anti, antuma, antum, antuna, itu maksudnya lawahiknya dan lawahik dari tak. Berarti lahik itu yang mengikutinya. Terus lahiknya. Terus litabiyinil musanna wa ghairihi. Nah, untuk menjelaskan antara musanna dan yang lainnya. Anta, antuma, antum dan seterusnya. Terus berarti domirnya hanya apa? An, ya. Terus wa anna al-ha'a fihuma wa hum hiya ad-dhamiru wahdaha. Berarti huma haknya itu domir. Hum haknya yang domir. Berarti mimnya bukan. Terus walawahikuha litabyinil hali. Sedangkan itu walawahikuha yang mengikutinya hum berarti mim itu untuk menjelaskan keadaannya aja. Terus fa'an wal ha'u mushtarikani bainal mufradi wa ghairihi walawahiki qarinatun 'alal wallawahiku qarinatun 'alal muradi bihima. Berarti an dan ha keduanya itu sama-sama antara mufrad dan yang lainnya, dan yang mengikutinya hanya yang mengikuti itu hanya qarinah, indikasi, ya, maksud kepada maksudnya. Terus wa amma huwa wa hiya fa kulluhuma ad-dhamiru. Taib, huwa semuanya domir, bukan haknya aja. Wawnya dan ya-nya bukan domir, tidak. Namun huwa hak dan wawnya domir. Hiya hak dan ya-nya domir. Terus hadza madhhabul basriyina. Ini madhab ulama Basrah. Terus wa khalafal kufiyuna fil jami'i. Nah, sedangkan kufiyun menyelisih itu semua. Ya, wa ghairuhu. Terus wa qawluhu fa huwa mubtada'un ila akhir ay fa huwa fi mahalli raf'in mubtada'un fa kullun min ana wa nahnu wa anta wa huwa dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada'un wa ma ba'dahu khabarun. Tapi bisa juga sebagai fa'il atau naibul fa'il kama zakartu lakum anifan. Ya, qad yakunu aidan fa'ilan aw naibal fa'ili. Ya, mislu maqama illa ana. Kama marra bina bilbab marra bina albab bilbabi almustasna. Almustasna naqis wan manfi i'rabu ala hasabil awamin. Maduribah illa anta. Maqama illa anta. Taib. Berarti sebagai fa'il atau naibul fa'il. Wal mansub isna asyrah. Cukup? Apa lanjut? Cukup ya? Istirahat dulu ya. Ya, habis asar kita ke apa namanya? Nah, subhanakallahumma.